Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu thumma amma ba'd. Pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Mulakhas di syarh kitab Tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hadis Tariq Ibn Syihab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang kisah dua orang yang satunya pada akhirnya masuk ke dalam neraka dan yang satunya masuk ke dalam surga. Dikarenakan satu perkara yang oleh sebagian atau oleh salah seorang di antaranya ini dianggap sepele, namun di sisi salah satunya merupakan perkara yang besar, yaitu tentang urusan lalat, di mana lalat ini dijadikan sebagai kurban untuk berhala suatu kaum. Satunya rela untuk berkurban dengan lalat, yang satunya tidak mau, bahkan mengingkari perbuatan berkurban untuk berhala walaupun dengan seekor lalat. Baik. Wa an Tariq ibn Syihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin qalu wa kayfa dhalika ya Rasulullah qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'an qalu li ahadihima qarrib qala laysa indi shay'un uqarribu qalu lahu qarrib walau dhubaban fa qarraba dhubaban fa khallu sabilahu fa dakhala an-nar wa qalu lil akhar qarrib qala ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an dunallahi azza wa jal fa darabu 'unuqahu fa dakhala al-jannata rawahu Ahmad. Baik. Tariq ibn Syihab huwa Tariq ibn Syihab bin Al-Bajali Al-Ahmasi ra'a Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa lam yasma' minhu fa hadithuhu mursal sahabiyun fa hadithuhu mursal atau mursalun sahabi mata Tariq sanata 83 minal hijrah radhiyallahu anhu. Tariq ibn Syihab adalah Tariq ibn Syihab Al-Bajali Al-Ahmasi. Beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak mendengar hadis sedikit pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis atau riwayat yang datang dari Tariq ini dikatakan mursal. Mereka para ulama berselisih apakah beliau sahabat ataukah bukan. Kebanyakan mereka mengatakan beliau adalah sahabat, sehingga mursal sahabi. Beliau meninggal pada tahun 83 Hijriah radhiyallahu anhu. Baik. fi zubabin ay bisababi zubabin. Ada seseorang masuk ke dalam surga fi zubabin, maksudnya dengan sebab seekor lalat. Ada orang masuk surga dengan sebab seekor lalat, dan ada orang yang masuk neraka dengan sebab seekor lalat. Mereka para sahabat bertanya, bagaimana kok bisa demikian wahai Rasulullah? Kata Nabi, dua orang ini melewati satu kaum yang kaum tersebut memiliki berhala. Tidak boleh seorang pun melewati kaum ini, kaum ataupun kampung ini, sehingga melakukan suatu pengorbanan, ya, dengan menyembelih binatang korban yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada berhala yang mereka miliki. Mereka para penjaga gerbang istilahnya mengatakan kepada salah seorang yang mau lewat ini, lakukanlah kurban, sembelihlah kurban. Kata orang ini, aku tidak memiliki sesuatu apapun yang aku bisa berkorban dengannya. Kata mereka, ya berkurbanlah, walaupun dengan seekor lalat. Maka orang ini melakukan apa yang diarahkan oleh kaum tadi, sehingga berkurban dengan seekor lalat. Ketika sudah dijalankan, akhirnya mereka membiarkan orang tersebut untuk melalui kampung ini. Padahalan, namun pada akhirnya orang ini masuk ke dalam neraka. Dan mereka mengatakan kepada satu yang lainnya, karena dua orang, berkorbanlah kamu. Kata orang ini, tidaklah aku akan berkorban untuk sesuatu apapun selain Allah Azza wa Jalla. Mendengar tidak mau berkorban, qadarabu unuqahu, dipenggalah leher ataupun dibunuhlah orang ini. Padahal jannah, yang pada akhirnya orang tersebut nantinya masuk ke dalam surga. Baik. Sonamun disebutkan dalam hadis ini atau riwayat ini, sonamun makana manhutan ala suratin. Berhala atau sesuatu yang manhutan, dipahat ataupun diukir ataupun dicetak, ala surah, pada satu bentuk, bentuk hewan maupun bentuk manusia, atau hewan ataupun patung manusia. La yujawizuhu, la yamurru bihi wa la yata'addahu. Tidak boleh melewati kampung ini ataupun melampaui kampung ini. Tidak boleh masuk ataupun tidak boleh lewat. Yuqarriba yadbaha, yuqarrib, qarrib, qarrib di sini yadbah, melakukan penyembelihan. Kita lihat makna secara umum terhadap hadis ini. Al-makna al-ijmali lil hadis. Yukhbiru Nabi sallallahu alaihi wasallam an khuturati syirki wa syana'atihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang bahayanya syirik, khuturah, wa syana'atihi, dan jeleknya syirik. Fayuhadditu ashabahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan, menceritakan kepada para sahabatnya. Wa yabda'u hadithahu bibidayatin taj'alun nufusu tastaghribu wa tatadla'u ila siyaqil hadith. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai memberikan hadith dengan permulaan yang menjadikan jiwa-jiwa ini penasaran dan menunggu kepada kalimat atau konteks hadis berikutnya. Karena di awal disebutkan dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan naro rajulun fi dzubabin. Ada orang yang masuk surga disebabkan lalat dan ada orang yang masuk neraka disebabkan lalat. Di mukadimah hadis seperti ini. Maka para sahabat, wah ini seru ini. Apa yang akan disebutkan setelahnya? Syai'un yasirun sababa amrun khatirun. Perkara yang dianggap sepele namun menyebabkan perkara yang amat sangat membahayakan. Dzubab, lalat, barang yang sepele. Sepertinya kalau ada lalat di kilo 1 ton kayaknya enggak ada yang mau beli. Ya sepele. Bahkan mungkin aib. Wa aujabas su'ala an tafsilihi. Maka beliau menjawab pertanyaan dari para sahabat ini dengan merincinya. Kan dikatakan qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah. Para sahabat penasaran sehingga bertanya, bagaimana kok bisa demikian wahai Rasulullah? Wa huna yufasilu. Dan di sini beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan rincian. Fa yaqul inna rajulaini yadharu annahuma min bani Israel. Sesungguhnya ada dua orang yadhar, yang nampak bahwasanya dua orang ini adalah dari bani Israel. Bani Israel, kisah bani Israel, ada dua orang dari kalangan bani Israel. Arada al-uburo an makanin yahullu fi sahatihi sonamun yufrodu ala man arada tajawuzahu an yadbaha lahu taqorruban ilaihi wa ta'ziman lahu. Arada, yang kedua orang ini, menginginkan untuk al-ubur, ingin lewat dari satu tempat yang terdapat pada halaman tempat tersebut sonam, berhala. Pengin lewat namun terhalangi oleh apa? Halaman gitu. Yang ternyata halaman tersebut ada berhala. Yang mau tidak mau harus melewati ya jalan ini, enggak bisa ke yang lainnya. Yufrodu ala man arada, yang diharuskan bagi siapa yang menghendaki tajawuzahu untuk melewati tempat ini, an yadbahalahu, untuk melakukan penyembelihan sebagai bentuk kurban untuk berhala tersebut. Taqarruban ilaihi, mendekatkan diri kepada berhala tadi, wata'ziman lahu, dan untuk mengagungkan berhala tadi. Fatalaba ubadu dzalika sanami minar rajulaini atamasyya ala hadzal nizam syirki. Maka para penyembah berhala ini meminta dari dua orang tersebut untuk melakukan suatu amalan kalau ingin lewat yang dikatakan amalan ini an-nizami syirki, mengandung aturan kesyirikan, yaitu untuk melakukan suatu kurban yang kurban ini berbau kesyirikan tentunya, menyembelih untuk selain Allah soalnya. Fa'ama ahaduhuma fa'tazaro bil adam. Maka salah seorang dari dua orang ini beruzur karena tidak memiliki apa-apa. Faqana'u minhu bi'aisari syai'in. Maka mereka memberikan keringanan kepada orang ini dengan sesuatu yang aisari syai'in, sesuatu yang paling ringan, mencukupkan dengan sesuatu yang paling ringan. Li'anna maksudahum khusulul muwafaqati ala syirki, karena maksud tujuan mereka memerintahkan untuk berkurban ini adalah agar apa? Dihasilkannya suatu kecocokan dengan perbuatan kesyirikan yang telah mereka lakukan. Yang penting menghormati sonam, mengagungkan sonam, enggak apa-apa walaupun berkorban dengan lalat. Fadzabaha lisonami hubaban fatarukuhu yamurru. Maka orang ini akhirnya menyembelih lalat yang diperuntukkan untuk berhala, fatarokuhu, lalu mereka membiarkan orang ini yamuru lewat. Mereka penduduk kampung ini membiarkan lewat. Padahal bisa babi fi'lihi hadza nar jahannam. Maka dengan sebab perbuatan dia ini, dia masuk ke dalam naro jahannam, neraka jahannam. Li'annahu fa'ala syirka, karena dia telah melakukan kesyirikan. Wa wafaqahum alaihi, dan mencocoki, menyepakati mereka dalam hal kesyirikan. Baik. Wa talabu minal akhar an yuqarriba lisanam. Kemudian mereka, penduduk yang melakukan praktek kesyirikan ini, meminta dari salah satunya, dari orang yang hendak lewat, untuk melakukan korban untuk berhala ini. Fa'tadharo, namun orang ini beruzur bi anna hadza syirk, namun dengan uzur tidak sama dengan yang pertama. Beruzurnya apa? Karena ini perbuatan syirik, saya beruzur, saya enggak mungkin mau melakukan hal ini. Wala yumkinu an yaf'alahu, tidak mungkin dia melakukan kesyirikan. Faqataluhu pada falal jannah, kemudian mereka membunuh orang ini, yang kemudian akhirnya orang tersebut masuk ke dalam surga. Limtina'ihi minasyirki, lantaran dia menahan diri, mencegah dirinya dari untuk melakukan kesyirikan. munasabatul hadithi lil bab. Praktek seperti ini banyak ya di tengah masyarakat kita. Misal, gak mungkin kamu nanti terpilih menjadi lurah kecuali kalau kamu mau menyembelih titik semani di malam Jumat Kliwon jam 12 malam di kuburan ini dan itu. Titik semani misal. Atau bukan titik lah, ayam biasa. Sepele bagi orang ini, namun besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perbuatan apa? Syirik. Jangan berangkat dulu untuk safar, untuk merantau, kecuali setelah menyembelih anak kambing yang dikatakan balibul, baru 5 bulan misalnya. Ya sepele 300 ribu sembelih. Yang kepalanya nanti ditaruh di kuburan mbahnya misalnya. Wah. Ya ini berbau kesyirikan. Lihat maksud dan tujuan dilakukannya perbuatan penyembelihan ini. Kalau untuk selain Allah masuk ke dalam apa? Kesyirikan. Baik. Munasabatul hadith lil bab, apa kecocokan hadith ini dengan bab? Annahu dalla ala anna dzabha ibadah wa anna sarfahu li ghairillahi syirkun. Bahwasanya hadith ini menunjukkan bahwa yang namanya adzabah, penyembelihan itu adalah ibadah, dan bahwa mengarahkan penyembelihan untuk selain Allah maka syirik. Ma yustafadu minal hadith, ya, beberapa perkara yang bisa dipetik faedahnya dari hadith. Yang pertama, bayanu khuturati syirki walau fi syai'in qalilin. Penerangan bahayanya syirik walaupun dalam urusan yang dianggap kecil atau sedikit. Urusan lalat itu menduduki kedudukan yang sangat berbahaya jikalau lalat ini dijadikan sesuatu yang untuk mendekatkan apa? Diri kepada selain Allah. Yang kedua, anna syirka yujibu dukhulan nar, bahwa kesyirikan itu mewajibkan untuk masuk ke dalam neraka. Wa anna tauhida yujibu dukhulal jannah, dan sebaliknya tauhid mewajibkan masuk ke dalam jannah. Annal insana, yang ketiga, qad yaqa'u fi syirki wa huwa la yadri annahu syirkul ladzi yujibun nar. Bahwa manusia kadang mereka jatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan la yadri, dia enggak tahu, dia enggak sadar kalau itu adalah perbuatan syirik yang mewajibkan masuk ke dalam neraka. Enggak nyadar kalau itu adalah syirik. Yang keempat, at-tahdziru minaz dzunub, peringatan dari yang namanya dosa-dosa. Wa in kanat shaghiratan fil husban, meskipun dosa tersebut ringan dalam timbangan. Ringan dalam timbangan. Yang kelima, istilahnya kita saja diperingatkan dari dosa yang dianggap kecil dalam timbangan, Terlebih lagi kalau itu dikatakan dosa yang besar, tentu ekstra dalam menjauhinya. Yang kelima, anna hadzal rajul dakhala an-nar bisababin lam yaqsidhu ibtida'an wa innama fa'alahu takhallusan min syarri ahli sunam. Bahwa orang ini yang masuk ke dalam neraka dengan sebab penyembelihan terhadap apa? Lalat tadi. Lam yaqsidhu ibtida'an. Pada awalnya dia itu tidak memaksudkan untuk bertaqarrub kepada berhala. Wa innama fa'alahu, namun maksud dari dia melakukannya takhalluson, sekedar ingin bebas dari kejelekan ahli sonam, dari kejelekannya apa? Orang-orang yang menyembah berhala tersebut. Apa kejelekannya? Dibunuh. Kepingin selamat, akhirnya apa? Memenuhi apa yang mereka inginkan. Ya, menyembelih lalat. Tetap kecil. Tadinya mah, ya berat. Sudah berkorban pikirannya mungkin unta, disembelih, sapi, kambing. Sehingga dia memberikan, menyampaikan uzur, aku enggak punya apa-apa ini. Diarahkan, ya sudah tarik, walau hubab, walaupun lalat. Akhirnya dia pertimbangkan, oh lalat, terus enggak apa-apa lah, yang penting bisa lewat. Yang keenam, anal muslima idza fa'ala syirka abqala islamahu wa dakhala an-nar. Bahwasanya seorang muslim apabila melakukan kesyirikan, maka batallah keislamannya. Seorang muslim apabila melakukan kesyirikan, maka batallah keislamannya. Dan nanti dia masuk ke dalam an-nar. Ini tentunya bagi mereka yang tidak bertaubat dari kesyirikan yang dia lakukan. Li'anna hadzal rajula kana musliman. Dikarenakan dalam kisah ini, orang yang tadinya masuk ke dalam orang yang masuk ke dalam neraka ini tadinya adalah muslim. Wa illa lam yaqul dakhala an-nar fi dzubab. Kalau tidak muslim, maka tentu tidak dikatakan orang ini masuk ke dalam neraka gara-gara apa? Lalat. Ya, kalau sudah kafir, enggak ada urusannya. Mau nyembelih lalat, mau nyembelih apa, mau nyembelih ini, tidak menyembelih itu. Kalau kafir, ya urusannya neraka. Walaupun tidak apa melakukan apa? Penyembelihan seperti ini. Jadi keadaan orang tadi, sebelum melakukan kurban, kedua-duanya muslim. Satunya menjadi musyrik lantaran melakukan kesyirikan. Yang ketujuh, sebelum masuk ke yang tujuh, dalam ayat disebutkan walau asyraku lahabitu anhum maka nu ya'malun, ya. Seandainya mereka berbuat syirik, mati di atas kesyirikan, sungguh lenyap. Sungguh lenyap pahala dari apa yang mereka telah amalkan. Jadi syirik, dosa syirik itu menghapus pahala amalan seseorang. Jadi ibadah yang telah dia bangun, mungkin sudah 70 tahun dia bangun ibadah karena Allah, namun di ujung kehidupan dia, dia melakukan kesyirikan. Ya sudah, terhapus semua amalan solehnya kalau dia tidak bertaubat. ataupun di tengah-tengah kehidupan dia, dia melakukan kesyirikan. Di akhir-akhir hidup dia, dia tidak bertobat dari yang sama. 40 tahun misalnya melakukan amalan saleh lillahi ta'ala, kemudian dia melakukan kesyirikan di tahun itu, kemudian dia tidak bertobat darinya sampai 30 tahun berikutnya, terhapus seluruh amalan yang dianggap oleh dia amalan saleh. Yaumul qiyamah berharap akan mendapatkan pahala, panen pahala, enggak taunya apa? Hilang, lenyap. Khosirin, termasuk orang-orang yang merugi. Itu orang-orang yang mereka menganggap diri mereka telah menjalankan amalan soleh, gak taunya setelah ditunggu jazanya, balasan dari amalan soleh ini tiba-tiba apa? Kok gak ada? Ternyata dia telah melakukan satu perbuatan yang menyebabkan terhapus seluruh amalan solehnya. Baik, yang ketujuh. Anal mu'tabara amalul qalbi wa in sahura amalul jawarihi wa qalla. Bahwa yang dianggap, yang dipandang itu adalah amalannya hati. Meskipun amalan anggota badan itu terlihat kecil ataupun sedikit. Amalan yang dilakukan oleh anggota badan meskipun kecil, tapi kalau hatinya itu ikhlas lillahi ta'ala, maka menjadi besar pahala amalan ini. Sebaliknya, amalan yang dilakukan anggota badan besar, banyak, namun hatinya tidak ikhlas, ya nilainya kecil atau bahkan terhapus. Anal mu'tabar amal qalbi. Sehingga dari sini ya pentingnya untuk al-ikhlas fi kulli amal, ikhlas dalam segala. Ini yang sulit. Perkara ikhlas, perkara yang amat sangat sulit. Para ulama yang terkemuka ketika berbicara tentang ikhlas, mereka mengatakan ikhlas ini perkara yang amat sangat berat untuk ditaklukkan istilahnya. Berat dalam ikhlas. Baik. Yang kedelapan, an-nadzabha ibadatun wa sarfahu li ghairillahi syirkun akbar. Menyembelih adalah termasuk ibadah, dan mengarahkan sesembelihan untuk selain Allah, maka itu syirik besar. Mengarahkan sesembelihan untuk selain Allah itu syirik besar. Menyembelih kerbau diperuntukkan untuk Nyi Roro Kidul dalam acara sedekah laut, atau menyembelih kerbau untuk apa, Nyi Roro Lor, ada nggak sini dalam acara nadran, sembelih kerbau kepalanya dilarung ke tengah lautan, ya ini dari penyembelihan untuk selain Allah, syirik. Menyembelih bebek di perempatan jalan, kepalanya ditanam di tengah-tengah jalan dengan keyakinan biar selamat, tidak ada kecelakaan. Atau menyembelih sapi kemudian ditanam di kaki gunung, kaki gunung Selamet atau gunung sini, Ciremai misalnya, dengan keyakinan biar gunungnya itu ya terkendali, tidak antup, apa itu antup, meledak, begitu. Akidah, akidah syirkiyah, amalan-amalan syirik. Yang berikutnya, kesembilan, fadlut tauhid wa azimu tamaratihi. utamanya tauhid dan besarnya buah atau hasil dari tauhid. Ya. Tauhid menyebabkan orang yang bertauhid ini masuk ke dalam apa? Surga. Semua ahli tauhid pasti masuk ke dalam surga. Walaupun sebelum masuk surga ini dia mencicipi neraka. Karena dia melakukan amalan dosa yang Allah tidak mengampuni. Allah siksa dulu sampai batas waktu yang Allah inginkan, baru kemudian masukkan ke dalam surga. Yang jelas semua ahli tauhid, ahli iman pasti masuk ke dalam surga. Ada yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab langsung. Ada yang dihisab dulu dengan hisab yang ringan tanpa diazab. Ada yang diazab dulu. Adapun lamanya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Fadlut tauhid wa azimu tamaratihi. Kemudian yang terakhir, fadilatu sabri alal haq. Utamanya bersabar di atas al-haq, kebenaran. Sabar. Walaupun melihat misalnya pedang sudah diacung-acungkan, sudah ditodongkan pistol misalnya, sabar dalam menjalankan al-haq. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan ini kita telah menyelesaikan bab mada maja'a fidzabhi lighairillah, bab tentang menyembelih untuk selain Allah. Dan insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita masuk pada bab la yudbahu lillah bimakanin yudbahu fihi lighairillah. Tidak boleh dilakukan penyembelihan untuk Allah atau karena Allah di tempat yang pada tempat ini dilakukan penyembelihan untuk selain Allah. Misalnya ada orang, dia ingin menyembelih lillah karena Allah. Namun ketika dia meniatkan penyembelihan ini di satu tempat, yang ternyata didapati tempat ini dilakukan juga penyembelihan untuk selain Allah. Maka bagaimana? Gak boleh melakukan penyembelihan ini di tempat tersebut. Ya, nanti akan dibahas permasalahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.